pertama kali ku melihatmu, seolah diriku lama mengenalmu. Ku perhatikan setiap tingkahmu, sekejap senyummu merasuki diriku. Tekan duniaku saat diriku menyapa dirimu. Tak butuh waktu untuk ku tahu, ternyata diriku menginginkanmu. Karena dirimu tak membuatku butuh muridnya jatuh hati padamu. Karena ku tak bisa menunggu dirimu sekarang.